بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نيتك علما وتعليم تذكر تذكرنا فالانتفاع للإفادة الاستفادة والهسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والجواء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعليك تنظيف فمك بالسواك. Dan beliau menganjurkan untuk membersihkan mulut bisiwak dengan memakai siwak. Wa kaunuhu min arakin aula. Dan memakai siwak dari kayu arak aula lebih utama. Wa yata'akkad inda iradati dukhul fil ibadat. Dan siwak menjadi lebih dituntut ketika seseorang akan memasuki dalam ibadah-ibadah. Wa tandif siyabika bil ma kullama tadannasat min khairi ifrat wa tasabbu bil mutarakkin. Begitu juga dianjurkan untuk membasuh pakaian kamu dengan air setiap kali menjadi kotor tanpa berlebihan dan tanpa menyerupai orang-orang yang bersenang-senang. Wa minas sunnah attabi ahli nadhafa dahnu sya'ril lihya. Begitu juga di antara sunnah yang berhubungan dengan kebersihan adalah memberikan minyak di rambut jenggot wa tarjiluha, begitu juga menyisirnya bil musli dengan sisir. Wa kada kullu sya'rin yuqsadu tabkiyatuhu, begitu juga setiap rambut yang ada di badan yuqsadu tabkiyatuhu yang memang diinginkan untuk dibiarkan. Wal iktihalu bil ismit fi kulli ainin salasan, begitu juga dianjurkan untuk memakai celak dengan ismit di setiap mata tiga kali. Wa kana alaihi salatu wasalam yaqtahilu fi kulli lailatin kadzalik. Begitu juga Nabi SAW memakai celak setiap malam kadzalik tiga kali. Jadi di sini pertama beliau Rabi Abdullah bin Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk menggunakan siwak. Nah, ini siwak adalah sunnah Nabi SAW yang terdapat di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada dalam siwak, baik dari segi kesehatan ataupun juga dari segi agama, dari segi ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ditinggalkan oleh mereka orang-orang yang soleh. Ciri orang-orang yang soleh, beliau mereka akan selalu menggunakan siwak, khususnya ketika ibadah, khususnya ketika sholat. Karena mereka tahu dalam siwak ini banyak keutamaan-keutamaan. Termasuk keutamaan yang ada dalam siwak dari segi kesehatan. Dan itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Ada hadis yang sahihnya, ada hadis yang dhaifnya. Di antara riwayat yang menjelaskan keutamaan siwak, bahwasanya siwak ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mardhatun lirabb. Mardhatun lirabb wa mashatatun li syaitan. Siwak mardhatun lirabb. Siwak bisa mendatangkan ridha Tuhan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memakai siwak, menggunakan siwak, berarti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Masyaallah, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan ridha-Nya Allah hanya dengan menggunakan siwak. Nabi SAW mengatakan mardhatun lirabb, bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa mataharatun lilfam, siwak juga membersihkan mulut kita, gigi kita. Jadi dari dua faedah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, satu simbol daripada faedah yang berdasarkan agama dan ibadah, dan satu berdasarkan dari kesehatan. Yaitu berdasarkan daripada segi ibadah, bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan siwak kita mendapat ridha Allah. Selain itu, dengan siwak yudhaiful ajr. Dan dengan siwak yudhaiful ajr, melipat gandakan pahala. Kalau kita ibadah dengan siwak, beda pahalanya dengan ibadah tanpa siwak. Dan di situ disebutkan oleh Nabi SAW, salatun bisiwak khairun min sab'ina salatan bighairi siwak. Atau kama qal. Nabi SAW bersabda satu kali, kamu sholat dengan siwak, dengan 70 kali kamu sholat tanpa siwak tapi, masih lebih baik yang satu kali tapi dengan siwak. Jadi kita sholat isya satu kali pakai siwak, masih lebih baik daripada teman kita yang sholat isya-nya diulang-ulang sampai 70 kali. Tapi tidak pakai siwak semuanya. Jadi daripada kita susah memperbanyak sholat, ini diskon sudah ini kan. Anggaplah kalau kita ada harga diskon seperti ini, wah kita berebutan ya kalau masalah uang. Ada beras harganya mestinya 1 kilo 10 ribu. Ini dijual cuma 3 ribu diskon. Rebutan kita. Ini juga demikian diskon dari Allah SWT. Kalau kalian sholat dengan siwak, diberi ganjaran lipatan pahala sampai 70 kali lipat, bahkan lebih baik daripada 70 kali kali kalian sholat. Ya, tentunya orang yang perhatian untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadap Allah di akhirat nanti, pasti akan mendahulukan ibadah dengan menggunakan siwak. Dia tahu ini pahalanya besar. Ini dikatakan sampai 70 kali lipat lebih baik bahkan. Anda tidak mau rela, Anda tidak akan rela Anda sholat tanpa mendapatkan pahala yang lebih daripada yang lain. Ini termasuk yudhaiful ajr, pahala siwak. Wa kadzalik yuzakkiru shahada indal maut. Siwak yuzakkiru shahada indal maut, mengingatkan seseorang untuk mengucapkan kalimat syahadah. Kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Seseorang ketika meninggal, ucapan terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, kemudian meninggal, dijamin akan masuk surga. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika mau meninggal dunia, dianjurkan untuk ditalkini kan. Dianjurkan kita yang di sebelahnya untuk mengucapkan atau mendengarkan kepada ke telinga orang yang menghadapi kematian tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar didengar dan kemudian diikuti, diingatkan. Agar juga nantinya diikuti la ilaha illallah. Kalau sudah diucapkan oleh orang tersebut atau yang akan meninggal tersebut la ilaha illallah, berhenti, tidak usah diteruskan. Kecuali kalau ngomong atau mengucapkan kata-kata yang lain. Nah, ketika mengucapkan dan mengikuti la ilaha illallah, berhenti. Kalau meninggal di saat itu, dakhalal jannah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kata Rasulullah SAW, yuzakkiru shahada, mengingatkan seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia akan menghadapi ajalnya. Diingatkan. Wa kadzalik yusahhilun nazza, memudahkan nazza, memudahkan dicabutnya roh seseorang ketika menghadapi kematian. Nah, tidak mudah orang menghadapi kematian. Kita tidak pernah merasakan, nanti suatu waktu pasti akan kita rasakan bagaimana kita menghadapi kematian. Rasanya gimana? Dan yang pasti ada alam di situ, ada rasa sakit. Rasulullah SAW sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Nah, ini yusahil an-nazak, memudahkan, meringankan. rasa sakit yang dialami oleh seseorang ketika dicabut nyawanya, dicabut ruhnya. Oleh karena itu Nabi SAW detik-detik sebelum wafatnya, Rasul SAW sempat melirik matanya ke tangan Sayyidina Abdurrahman yang di saat itu ada di sebelah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdurrahman ini bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putra daripada Sayyidina Abu Bakar, yang tidak lain adalah iparnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi SAW meninggalnya di rumah, di kamar Sayyidatuna Aisyah. Nabi SAW meninggalnya di situ. Jadi di situ ada Sayyidatuna Aisyah, ada juga Sayyidina Abdurrahman saudaranya. Nah, kebetulan Nabi SAW di saat itu matanya kok memandang ke tangan Sayyidina Abdurrahman. Sayyidatuna Aisyah wanita yang cerdas. Ini pasti ada yang diinginkan oleh Nabi. Kok tertuju pandangan Nabi SAW kepada sesuatu tertentu. Dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, ternyata di tangan Sayyidina Abdurrahman ini ada siwak yang dibawanya. Maka diambil itu siwak oleh Sayyidatuna Aisyah. Berarti ini Nabi SAW menginginkan. Dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena siwak itu kering. Dimasukkan dalam mulutnya untuk dibasahi. Biar agar menjadi lembut dan tidak keras. Agar tidak melukai mulut Nabi SAW. Dan setelah dilembutkan, baru kemudian Sayyidatuna Aisyah memberikan atau menjalankan siwak tersebut di gigi-gigi Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama setelah itu, Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ajalnya. Oleh karena itu termasuk keistimewaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW meninggal di rumahnya dan Nabi SAW meninggal tepat di waktu giliran, hari gilirannya Sayyidatuna Aisyah, dan meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, dan dimakamkan juga di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Allah. Nah, ini yusahilun nadza. Ketika seseorang istiqamah menggunakan siwak, insyaAllah dipermudah untuk menghadapi kematian ketika di saatnya nanti. Yusahil an-nazak, yudha'if al-ajar. Rasul SAW bersabda dalam hadisnya, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli solah. Wa fi riwaya inda kulli wudu. Kalau aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka aku akan wajibkan siwak itu terhadap mereka. Jadi Nabi SAW betul-betul ingin umatnya memakai siwak. Dari betul-betul inginnya sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau karena aku tidak takut memberat umatku, aku akan wajibkan. Nabi kepingin mewajibkan tapi takut memberatkan umatnya nantinya. Sehingga kalau nanti diwajibkan, ternyata umatnya tidak mampu melakukannya, akhirnya berdosa. Nabi tidak ingin. Tapi sebenarnya Nabi ingin umatnya itu memakai siwak. Termasuk dalam riwayat salasa ada tiga hal wajib terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah terhadap umatnya. Salah satunya adalah siwak. Bagi Nabi SAW, bagi Nabi SAW, siwak itu hukumnya wajib. Bagi kita hukumnya sunnah mu'akkadah. Walaupun sunnah, tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang kuat. Apalagi ketika ibadah. Oleh karena itu termasuk dalam sholat, sebagian mengatakan wajib. Imam Dawud Al-Bukhari mengatakan siwak itu wajib. Yang artinya berdosa kalau tidak siwak. Imam Dawud Al-Bukhari. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama juga, bahkan Imam Ishaq bin Rahawai, bukan hanya wajib tapi rukun, syarat sahnya sholat. Walaupun ini tentunya dhaif jiddan. Jadi ini dari segi agama faedah. Dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan banyak manfaatnya. Termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW membersihkan mulut kita. Memutihkan gigi kita. Menguatkan gusi kita. Dan insyaAllah membuat gigi kita aman daripada khal'ul asnan. Cabutan gigi. Demikian juga yusahhi al-balgham. Yuzhib al-balgham. Menghilangkan dahak di tenggorokan. Kalau memang ada. Yusahhihil ma'idah. Membersihkan pencernaan. Wa yazid fil akal. Menambah akal seseorang. Menambah kecerdasan seseorang. Kemudian juga wa yazid fis sa'ah fil ghina. insyaAllah menambah rizki. Yazid filah hina. Yazid filah hina. Wa kadhalik yuzhib uyuqawi ad-dhahr. Menguatkan punggung. Tidak cepat bungkuk, tidak cepat sakit punggung kita. Uyuqawi ad-dhahr. Wa yajlu al-basar. Menguatkan pandangan mata. Yajlu al-basar. Wa yubti as-sayf. Dan mengakhirkan keluarnya uban. Yuakhir, mengakhirkan. Pasti akan keluar, tapi yuakhir, yubti, mengakhirkan, memperlambat. Dan dikatakan juga yuyurhibul adu, bahkan bisa membuat musuh kita takut dengan kita. Jadi kalau kita mau menghadap musuh kita, pakai siwak dulu. Allah akan memberi ketakutan di hati musuh kita ini. Ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu Sayyidina Umar mengirim pasukan ke Roma, Romawi ya. Kaum Ar-Rum. Sayyidina Umar biasanya kalau ngirim pasukan tidak lama mendapatkan kemenangan. Tidak lama dapat kemenangan. Ini kok mengirim pasukan ke Romawi? Ini kok tidak berhasil? Terlambat, tidak seperti biasanya. Dikirim sampai surat oleh Sayyidina Umar ke panglima perangnya itu. Kenapa kok tidak mendapatkan kabar kemenangan sampai sekarang? Akhirnya dikatakan oleh Sayyidina Umar, pasti ada sebab-sebab tertentu. Pasti mungkin ada pelanggaran. Ada pelanggaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maksiat. Atau mungkin kalau tidak maksiat, ada sunnah yang ditinggalkan oleh mereka. Ternyata pelanggaran dilihat oleh panglima perang, tidak ada pelanggaran, tidak ada maksiat yang dilakukan oleh prajurit-prajurit. Cuma memang ada sunnah yang mereka tinggalkan, yang biasanya mereka lakukan. Tapi di saat itu mereka tinggalkan. Ternyata apa? Siwak. Yang biasanya mereka selalu menggunakan siwak. Tapi di saat itu mereka tidak menggunakan siwak. Akhirnya panglima perang mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, semuanya mulai sekarang diwajibkan untuk bersiwak. Ambil siwak dari kayu-kayu, dari pohon-pohon yang ada itu. Untuk digunakan siwak. Hanya mereka berebutan untuk mengambil kayu dari pohon-pohon itu. Mengambil kayu dengan pedang-pedang mereka. Dan kemudian kayu dipotong-potong digunakan untuk bersiwak oleh mereka. Dan ini dilihat oleh musuh yang tertahan di benteng mereka. Bertahan di benteng-benteng mereka. Ini musuh melihat kayak gitu. Kok orang prajurit-prajurit ini makan kayu ini? Ini jangan-jangan kelamaan manusia dimakan juga oleh mereka ini. Maka mereka tinggalkan benteng mereka. Dan di saat itu Allah memberikan kemenangan. Ini dari Allah. Rasa takut itu dari Allah SWT. Diberikan karena cuma sebabnya karena siwak. Diberikan rasa takut di hati mereka oleh Allah SWT. Sehingga mereka meninggalkan benteng-benteng mereka. Dan menyerahkannya kepada orang muslim. Menyerah. Maka mendapatkan kemenangan. Dengan sebab apa? Bersiwak. Ini yang dikatakan oleh mereka. Yurhidul adu. Mereka tidak biasa meninggalkan siwak. Laki yang perempuan. Yang kecil yang besar. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Ali karamul wajha cemburu dengan siwak. Cemburu. Kenapa? Karena siwak ini selalu dipegang oleh istrinya beliau. Istri tercintanya. Yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra. Seorang wanita yang termulia termasuk. Selalu menggunakan siwak. Sampai mengatakan ketika suatu waktu melihat Sayyidatuna Aisyah bersiwak. Beliau mengucapkan dua syair. Haditha ya udal araki bisagriha. Ma khifta ya udal araki araka. Wahai kayu siwak. Kamu sangat beruntung. Kamu bisa bersentuhan dengan mulut Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kamu enaknya. Dengan amannya tanpa rasa takut bersentuhan dengan mulut beliau. Padahal biasanya aku cemburu. Laukunta min ahlil kital kotal tuka. Mafaza mini ya siwaku siwaka. Andai kata kamu bukan siwak. Kamu musuh manusia. Aku perangi kamu. Dan ketahuilah bahasanya tidak ada satupun yang berhasil selamat daripada perang melawan aku. Yusayna Ali Garamadhan. Dari cemburunya. Karena menunjukkan bahasanya Sayyidina Fatimah betul-betul sering menggunakan kayu siwak tersebut. Ini faedah dan kasirah. Oleh karena itu, suatu waktu ada seseorang, ini cerita diceritakan oleh ulama, ada seseorang yang mempunyai anak yang ngaji di guru ngaji, di tetangga guru ngaji. Akhirnya suatu waktu seorang ayah ini melihat anaknya pulang dari guru ngaji itu membawa siwak, siwak, dan dilihat oleh ayahnya ini siwak ini suatu yang kotor. Ini ayahnya enggak kurang-kurang agamanya. Apa yang ada di tangan kamu? Ditanya oleh ayahnya. Ini siwak ya ayah, wahai ayah, ini siwak diberikan oleh guruku. Dilihat siwak, diambil siwak tersebut, dilihat siwak sesuatu yang dianggap mengotor, kotor, dianggap menji. Hah? Ini kamu gunakan di mulut kamu seperti ini. Dengan mengejek siwak tersebut, maka siwak itu ditaruh, dimasukkan ke dalam pantatnya. Ini loh siwak. Istihza, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak lama setelah itu, dalam riwayat ada yang mengatakan ketika itu juga, dan ada yang mengatakan 2 hari setelah itu. 2 hari setelah itu keluar daripada pantatnya suatu kayak bentuk binatang gitu, dan mirip dengan bentuk anjing kecil. Dan tidak lama setelah keluarnya itu langsung meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Karena istihza dengan alma, istihza dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu siwak sunnah fi kulli hal. Ulama mengatakan dalam keadaan apapun dan setiap waktu disunahkan siwak. Jadi sebenarnya siwak itu bukan hanya sunnah ketika sholat, sunnah ketika ngaji, sunnah setiap waktu kita sunnah. Hanya siwak itu lebih kuat, lebih banyak pahalanya di keadaan-keadaan tertentu. Jadi ketika sholat lebih dituntut untuk kita menggunakan siwak. Ketika mengaji, mau baca Quran, kita gunakan siwak. Ketika mau masuk rumah, termasuk juga dianjurkan, lebih dikuatkan, lebih sunnah lagi untuk kita bersiwak. Mau tidur, lebih sunnah lagi untuk kita bersiwak. Bangun tidur, lebih sunnah lagi untuk kita siwak. Ini keadaan-keadaan tertentu, siwak menjadi lebih sunnah. Bukan kalau keadaan yang lain tidak sunnah. Kapanpun sebentar-bentar kita siwak, sebentar-bentar kita siwak. Ya rugi kalau kita tidak siwak. Imam Sibli radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar, Imam Sibli. Suatu waktu dia lupa membawa siwak ke masjid. Hanya dia lupa, bingung karena tidak biasa dia meninggalkan siwak untuk sholat. Hanya ada orang yang kebetulan membawa siwak yang baru. Ya sudah, ada beli siwak kamu. Oh, ini mahal. Dia tahu kalau Imam Sibli ini butuh. Anda tidak akan jual dengan harga murah. Ini 1 dinar harganya. 1 dinar emas. Bukan dirham, perak. Enggak, 1 dinar. Ini kalau uang sekarang, ini bisa 700 ribu. Bisa 600 ribu. 600 ribu nanti beli kayu siwak kecil itu. Mungkin kalau sekarang kan cuma 7 ribu rupiah. Tapi sama Imam Sibli dibeli dengan 1 dinar. Sampai diingatkan oleh teman-temannya. Kamu beli dengan 1 dinar, cuma siwak aja. Maka beliau mengatakan, wallahi kalau aku beli dengan seluruh hartaku itu bukan mubazir. Seluruh hartaku tidak mubazir. Karena siwak terdapat banyak manfaat, ridhonya Allah, pahala dilipat gandakan, dan seterusnya, seterusnya. Sedangkan uang 1 dinar ini, apa nilainya? 1 dinar bagian yang sedikit daripada seluruh dunia. Dan seluruh dunia ini, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya tazinu indallah janaba'uda, ma taqa minha kafiran sarbatama." Andai kata nilai daripada dunia seisinya ini di sisi Allah ada nilainya, walaupun nilainya janaba'uda sekedar hanya sayapnya nyamuk aja. Walaupun nilainya di sisi Allah nilai yang sangat kecil, sangat rendah. Hanya sekedar sayapnya nyamuk. Tapi ada nilainya di sisi Allah. Kalau ada nilainya dunia dan seisinya di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir. Tidak akan diberikan oleh Allah sementara kepada orang kafir. Jadi artinya dunia yang kita lihat ini, duniawi, harta duniawi yang kita lihat, tidak ada nilainya di sisi Allah sementara. Sedangkan 1 dinar ini hanya bagian daripada dunia. Anak eman gitu, membeli siwak yang manfaatnya sangat luar biasa, hanya dengan 1 dinar, bagian sedikit daripada dunia. Itu Imam Sibli. Jangan eman-eman. Misi waktu 7 ribu, 10 ribu. Tapi kita mendapatkan manfaat yang banyak. Kadang-kadang kita bisa membeli rokok ini ya. Beli rokok dengan mudahnya setiap hari, beli rokok. Berapa harga rokok? Sekarang dengar-dengar rokok mau naik kan? Rokok mau naik 50 ribu ya. Itu sudah heboh semuanya, bingung orang yang ngerokok ini. Kalau anak pribadi sangat setuju itu. Kalau bisa 100 ribu, jangan 50 ribu. Oh kasihan nanti. Rokoknya tidak laku, petaninya kasihan, nganggur, tidak punya kerjaan. Buru-buru di pabrik rokok, kasihan kalau tidak laku. No. Yang ngasih rezeki mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau mereka berhenti dari rokok, tidak ada kerjaan, tidak ada rezeki buat mereka. Kalau mereka meninggalkan itu karena Allah, Allah akan beri rezeki yang lebih karena Allah mereka tinggalkan. Tidak usah bikin menanam tembakau. Tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberi rezeki. Intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong hamba Allah, menolong agama Allah, pasti akan ditolong. Kalian untuk Allah, Allah akan beri, dijamin. Allah tidak akan lalai. Tidak akan lupa dengan apa yang kita lakukan. Tidak akan lupa. Alasannya kadang-kadang, oh, kalau rokok nanti tidak laku ini. Kasihan petani-petani, kasihan ini. Duh. Kalau misalnya kamu katakan seperti itu, ya kalau gitu kita halalkan aja pencurian, kita halalkan aja suap, kita halalkan aja narkoba. Loh jangan, itu kan jelek. Kalau dihalalkan, oh, kalau, memang kalau narkoba jelek, rokok gak jelek. Rokok kan kita tahu sudah berapa banyak mudharatnya. Dan setiap fadilah dan keutamaan yang kita sebutkan dalam siwak, itu sebaliknya rokok. Kalau siwak tadi membersihkan gigi. Kalau rokok, mengotori. Siwak membuat gigi putih. Kalau rokok, membuat kuning. Siwak membuat mulut harum. Rokok, membuat bau. Ya kan? Siwak membuat sehat punggung kita. Rokok sebaliknya, membuat cepat bungkuk, cepat lemah tulang kita. Kalau siwak memperlambat tumbuhnya uban. Rokok sebaliknya, mempercepat tumbuhnya uban. Siwak memperkuat mata kita. Rokok sebaliknya, meremahkan pandangan mata kita. Setiap keadaan, kalau tadi dikatakan siwak, yuzakiru sahada indal maut, wa yusahilun nazak, bisa mengingatkan seseorang akan mengucapkan syahadat, si rokok sebaliknya, melupakan. Dan memperberat rasa sakit ketika sakaratul maut. Memberatkan melupakan. Oleh karena itu salafus saleh sangat-sangatnya, walaupun ulama ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram juga. Tapi itu semua pendapat-pendapat itu kalau tidak jelas madharatnya. Dahulu kan masih belum tahu. Kalau sekarang kalau sudah jelas-jelas madharatnya dan yang mengatakan ini orang yang ahlinya, dokter-dokter sudah jelas-jelas ada madharatnya, maka sudah tidak kita ada katakan khilaf lagi. Tapi sudah kita katakan sudah terlarang kalau memang benar-benar madharat. Loh dalilnya mana? Dalilnya masa ada? Rokok haram di dalam Quran? Tidak ada. Hadis haram dalam Quran? Tidak ada. Loh memang narkoba haram ada dalilnya di Quran? Ada. Makan paku satu ember haram? Memang ada dalilnya di Quran? Nah, ada. Dalilnya apa? Secara umum, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan diri kamu itu ke dalam bahaya. Rasulullah SAW juga bersabda, la dharar wala, jangan kamu membahayakan dirimu, jangan kamu membahayakan orang lain. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri aja, membahayakan orang lain tuh rokok. Keluarganya merokok di antara mereka. Bahayanya lebih besar daripada yang menghisap rokok itu sendiri. Oh, ngerokoknya di luar, kemudian nanti masuk rumah. Sama, bau yang lengket di bajunya tercium oleh mereka pun akan membahayakan. Ini ahli dokternya yang ngomong, bukan kiai, bukan ustaz. Itu membahayakan juga aroma yang lengket di baju. Ya kita tahu sudah diperingatkan di situ, menyebabkan serangan jantung, kanker, ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu suatu waktu pernah penjaga kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur di saat itu. Akhirnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah mondar-mandir berjalan, gelisah. Kenapa ya Rasulullah? Saat ini ada salah satu daripada cucuku yang sedang berziarah tapi aku tidak suka. Memangnya kenapa? Karena dalam kantongnya itu ada rokok. Ini dia bangun, terbangun, dilihat. Siapa ini? Lihat ciri-cirinya. Dan benar ada di situ di antara mereka yang berziarah. Dan ternyata di dalam kantongnya ada rokoknya. Diceritakan mimpinya kepada beliau langsung saat itu taubat, nangis beliau ini. Ternyata masih diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wali kabir. Melihat Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan bingung mau masuk rumah tidak masuk. Mau masuk rumah seseorang antara masuk atau tidak masuk. Ditanya oleh Habib Ahmad, ya Rasulullah. Kok bingung antara masuk tidak? Ya sebenarnya di dalam rumah tersebut sedang dibacakan maulidku. Tapi aku bingung mau masuk. Kenapa? Karena di saat itu ada juga di antara mereka yang merokok. Menghalangi aku untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Makanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang termasuk betul-betul sangat keras karena tahu madaratnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, nanti lihat orang yang merokok bisa dikuburnya, dipalingkan yang sebelumnya menghadap kiblat, menghadap ke arah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai beliau pernah debat bersama ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu mubah-mubah aja. Biasa, kalau dikatakan rokok itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasul, ya kamu orang-orang Arab juga, orang yang lain, kamu minum kopi, wah kopi juga tidak ada di zaman Rasul, bid'ah juga. Kok kamu mengharamkan rokok? Wah sama-sama bid'ah kopi, begitu, katanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Gimana kalau misalnya ketika itu di Mekah ya, ini ulama sebenarnya. Ketika itu di Mekah, ini aja, bagaimana kalau kita sama-sama berangkat masuk masjid, Masjidil Haram. Kita di samping Ka'bah, nanti anak minum kopi yang katanya kamu bid'ah. Kamu bisa merokok di samping Ka'bah di saat itu. Kira-kira diingkari yang mana oleh orang-orang? Ya insya Allah orang-orang akan mengingkari orang yang menghisap rokok. Itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang jelek. Akan diingkari oleh orang. Ma ra'ahul muslimuna hasanan wa wahasan. Fawa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna qabihan. Fawa indallahi qabih. Yang dianggap oleh mereka baik, maka itu adalah baik. Dianggap oleh mereka ini ulama ya. Dan yang dianggap oleh banyak ulama itu jelek, maka jelek. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segi kesehatan, dari segi agama, semuanya ya, sangat menganjurkan untuk kita meninggalkan. Kita sadar semuanya sebenarnya. Ya, bahwasanya banyak madharat, banyak kerugian yang kita dapatkan kalau kita menghisap rokok tiap hari. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Asy-Syatiri punya bed menasihati orang-orang yang mereka cintai. Beliau mengatakan tastahsin tumbaki fika wa tastahi bi an tastamilal miswaka wa sar'u wa tibu qatna hayaka an zakal aka an zakal adza wa bi hadza amaraka. Beliau mengatakan wahai temanku, kamu itu merasa ngerokok itu baik. Orang ngerokok itu baik. Rejal, macu, ya itu kadang-kadang mereka. Kalau nanti nak ngerokok, tidak hebat. Nanti nak ngerokok, tidak macu. Bukan laki-laki nanti. Oh, jadi semua orang yang tidak ngerokok bukan laki-laki, bukan hebat. Mereka sahabat-sahabat tidak ada yang ngerokok. Imam Syafi'i, Sahibul Mazahib, Arba'i, Imam Malik tidak ada yang ngerokok. Wali-wali Allah, banyak-banyak mereka tidak ada yang ngerokok. Jadi mereka orang yang bukan rejal, bukan macu, bukan hebat. Yang hebat orang-orang yang ngerokok itu. Siapa yang ngerokok? Coba lihat mereka. Bandingkan. Orang-orang yang baik atau orang-orang yang jelek kebanyakan. Tastahmil miswaka. Dan sebaliknya, kamu malu mau pakai siwak. Sebaliknya, rokok kamu katakan hebat, jago, macu, kamu malu untuk menggunakan siwak. Wasyar'u wa nahyu wasyar'u wa tibukot nahayaka anzakal adawa bifi'liza amaroka. Padahal dari segi agama, dari segi kesehatan, dua-duanya melarang kamu untuk menggunakan kotoran tersebut. Dan sebaliknya, dua-duanya menganjurkan kita memakai siwak. Dua-duanya termasuk siwak ini kan termasuk gosok gigi itu, sikat gigi itu. Dari segi kesehatan, dari segi aman, kita dianjurkan untuk memakai siwak. lakun ta'kisu fil qadiyah lakana awla minka lakinil la'inu al-raka. Andai kata kamu balik, kamu tinggalkan yang namanya rokok, kamu ganti dengan siwak, maka itu akan lebih indah, lebih baik. Tapi sayang, setan selalu menipumu, setan selalu membujukmu untuk menggunakan yang tidak baik tersebut. Fakam ajata min nafis, fakam ajata bihi nafisal mali ya sahira kana fi ukhraka. Coba kamu pikir berapa banyak kamu keluarkan uang untuk membeli kotoran tersebut. Andai kata kamu gunakan uang tersebut untuk akhiratmu, untuk sedekah, 1000 rupiah, 2000 rupiah untuk sedekah, kamu akan syukuri, kamu akan bahagia, kamu menjadi celengan akhiratmu nanti di. Ini nasihat daripada Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ridhanya, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadinya kunia salat jami'a fadlina firawla hadrati nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.